Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salah satu amalan yang sangat istimewa di sisinya, yaitu salat maghrib secara berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran kita di majelis-majelis ilmu menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan, kita bertambah keimanannya. Karena hakikat kebaikan adalah ketika kita terantar untuk semakin mengerti dan paham terhadap urusan agama kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Muawiyah radhiyallahu anhu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya kebaikan, maka tanda-tandanya, ciri-cirinya dengan dia dibuat mengerti, paham terhadap urusan agamanya. Karena dengan kita mengerti urusan agama, kita akan mampu menjalani kehidupan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak mengerti urusan agama, maka sangat tidak mungkin kehidupan yang merupakan tempat di mana kita diuji, tidak mungkin kita jalani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama akan mempelajari tafsir Al-Quran. Adapun kitab yang menjadi rujukan kita dalam pelajaran ini adalah Tafsir Karim Ar-Rahman bi Tafsir Kalam Al-Mannan, yang juga populer dengan Tafsir As-Sa'di Syekh Ar-Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita akan melanjutkan apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Kita mengawali pembahasan di dalam tafsir itu dari surat Al-Fatihah dan kita sudah menyelesaikannya. Kemudian kita melanjutkan ke surat Al-Baqarah, di mana di awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga kelompok manusia. Ya, kelompok yang pertama salihul zahir wal batin, salih yang nampak dan yang tidak nampak, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah melanjutkan dengan menyebutkan orang yang rusak zahir dan batinnya, yaitu orang-orang kafir. Kemudian pada bagian yang ketiga nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang orang yang zahirnya kelihatan baik namun yang tidak nampaknya yang tidak baik, yaitu orang-orang munafik. Kita akan menjelaskan atau akan mulai menjelaskan ayat yang ke-6 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tundirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, mereka tidak beriman. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengawali penjelasan daripada ayat ini dengan menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan innal ladzina kafaru. Beliau mengatakan kafaru ay ittasafu bil kufur. Dia memiliki sifat dan karakter kekufuran. Wan sadaru bihi, dan dia memang sudah tercelup di dalam kekufuran tersebut. Wasara wasqan lahum laziban, dan kata-kata kafir itu menjadi sifat yang menatapi dirinya. Jadi dia bukan, ya, jadi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sama saja, ya, sama saja antara diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, itu orang-orang yang memang sudah terjerembab jauh di dalam kekufuran. Karena ada juga di antara orang-orang kafir, dia kafir namun dia terus mencari yang benar, dia terus berusaha belajar untuk mendapatkan kebenaran. Nah, orang yang seperti ini masih bermanfaat baginya peringatan-peringatan, sebagaimana halnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan sebagaimana halnya yang informasi-informasi yang kita dengar, ya, di mana terkadang ada pendeta yang masuk Islam, itu semua berawal dari keinginan tahu, mereka ingin tahu tentang nilai-nilai kebenaran. Nah, adapun ini yang disebutkan di dalam ayat ittasafu bil kufur wan sabaru, dia memang sudah tercelup di dalam kekufuran, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun sampai-sampai mengatakan kepada Nabi Allah Musa, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Fir'aun dan kaumnya mengatakan kepada Nabi Musa, bagaimanapun engkau datang kepada kami dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa engkau adalah nabi dan utusan Allah, kami tidak akan pernah beriman. Wala yarda'uhum anhu radif. Ya, orang yang seperti ini tidak ada lagi yang bisa mencegah mereka dari kekufurannya. Wala yanja'u fihim wa'dhun, dan tidak lagi mempan kepada mereka yang namanya nasihat. Innahum mustamirruna 'ala kufrihim. Mereka terus menerus di atas kekufurannya. Maka jika sudah seperti ini keadaannya, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dan hakikat daripada kekufuran itu adalah menolak dan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu menolak secara keseluruhan ataupun menolak sebahagian. Jadi beda, ada perbedaan tidak mengamalkan dengan menolak. Seseorang terkadang tidak mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tapi dia sudah menerimanya bahwa itu suatu nilai kebenaran. Tapi terkadang juga ada orang yang memang dia menolak, dia tidak mengimani, dia tidak menerima. Sehingga meskipun ia melakukan, tapi dia menolak, maka hal tersebut juga bisa menjadi sebab ia terjerumus di dalam kekufuran. Nah, pertanyaannya atau permasalahan yang mungkin terbesit di dalam pikiran kita adalah bagaimana dengan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum, sama saja diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, apakah ditinggalkan mereka, apakah tidak disampaikan kepada mereka dakwah. Maka jawabannya tetap disampaikan kepada mereka dakwah. Karena tujuan daripada dakwah selain supaya orang yang kita dakwahi bisa menempuh jalan yang lurus, bisa menerima nilai-nilai kebenaran dan mengamalkannya, tujuan yang lainnya adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, ya, menegakkan hujjah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ya, tidak bermanfaat baginya. Artinya dia tidak akan beriman, tapi tidak berarti bahwa kita berhenti memberikan peringatan kepada mereka, karena ada tujuan yang lain ketika kita menyampaikan kebenaran, yaitu iqamatul hujjah. Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang beriman sekalipun, ya, terkadang di dalam kehidupan kita sehari-hari mendapati seseorang yang kadang pikiran kita mengatakan orang ini biar dikasih tahu bagaimana dia tidak akan pernah berubah. Maka kita tidak bisa menjadikan hal itu sebagai alasan untuk kita berhenti dari melakukan yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti melakukan tawasul haq wa tawasul sabar. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah perjalanan dakwah beliau. Ditolak sana sini, tapi beliau tetap menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan. Dan ini pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, ya, lima ta'idzuna qauman Allahu muhlikuhum. Ya, kenapa engkau tetap memberikan mau'izah, tetap memberikan nasihat kepada suatu kaum yang sudah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu qala ma'dziratan ma'dziratan ila rabbikum. Aku tetap menyampaikan peringatan kepada orang yang sudah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ma'dzirah, sebagai bentuk uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku telah menyampaikan apa yang semestinya aku sampaikan. Karena orang-orang kafir, orang-orang kafir atau orang-orang yang terjerumus dalam maksiat, dia akan beralasan bahwa fulan tidak menyampaikan kepada saya bahwa padahal dia mengetahui. Maka kita sampaikan paling minimalnya adalah iqamatul hujjah. Kita menjelaskan kepada dia, menyampaikan kepada dia kebenaran. Dan memang hanya di wilayah itu saja tugas kita. Tidak lebih dari itu, hanya sebatas menyampaikan. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, dan dia seorang rasul, itu di Allah katakan kepada dia, "Wa ma 'alaika illa al-balagh." Ya, dan tidaklah engkau kecuali hanya sekedar menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena memang engkau hanya sebatas memberi peringatan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah tidak akan bisa memberikan petunjuk, dalam arti petunjuk merubah seseorang dari yang tadinya kafir menjadi mukmin, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Meskipun orang itu adalah orang yang sangat engkau cintai. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi menegaskan bahwa kita manusia ini hanya sebatas menyampaikan saja, sehingga kita tidak perlu terbebani. Ya, dia nanti dikasih tahu tapi tidak berubah. Tidak perlu terbebani dengan apakah dia berubah atau tidak berubah. Ya, yang penting bagi kita adalah menyampaikan dan terus memperbaiki cara kita di dalam menyampaikan. Nah, ini juga penting. Jangan juga kemudian tutup mata. Ya, pokoknya sampaikan saja. Tapi cara menyampaikannya tidak sesuai dengan cara menyampaikannya diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini masalahnya bukan hanya ada pada madu'unya, tapi bisa pada orang yang memberikan nasihat. Jadi dua hal yang penting, ya, menyampaikan dan dengan cara yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini, ya, ayat ini ada tujuan yang ingin diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat gigih, ya, sangat gigih supaya kaumnya bisa beriman. Di dalam surah At-Taubah disebutkan salah satu sifat Rasulullah, harisun alaikum, Ya, beliau itu sangat gigih, ya, berusaha memberikan kebaikan kepada umatnya, baik itu ummatul da'wah ataupun ummatul ijabah. Namun faktanya, realitanya, tidak semua menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Sa'di, wa ka'anna fi hadha qat'an li tam'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim. Dan nampaknya, ya, nampaknya pada ayat ini, ini adalah qat'an li tam'ir rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, untuk memutus, ya, untuk memutus keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menginginkan mereka-mereka itu beriman. Ya, artinya Rasulullah tidak perlu sedih, ya, Rasulullah tidak perlu risau ketika ada yang diajak beriman kemudian tidak beriman, tidak perlu. Ini salah satu tujuan daripada ayatnya. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum, sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak perlu terbebani dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, yang setiap harinya mengemban tugas untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita tidak terbebani apakah orang yang kita sampaikan kepadanya kebenaran berubah atau tidak. Yang terpenting sekali lagi kita menyampaikan dan kita perbaiki terus cara menyampaikan kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada lanjutan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa sampai orang-orang kafir tadi tidak lagi bermanfaat baginya peringatan-peringatan. Allah Subhanahu wa taala telah menutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ai taba'a 'alaiha bi tabi'in la yadkhuluha al-iman. Allah sudah menutup rapat. Ya, Allah sudah menutup rapat hati-hati mereka yang iman itu sudah tidak bisa masuk kepada dia. Nah, kenapa Allah menutup hati mereka? Ya, karena mereka sendiri yang punya kecenderungan pada hal yang seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian ada pikiran Allah zalim kepada hambanya. Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan, ya, memperlakukan orang-orang itu karena memang hatinya cenderung kepada kekufuran. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah memberikan pilihan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tapi hatinya memang cenderung kepada kekufuran, maka Allah sekalian menutup hati-hati mereka. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, falamma zaghu azarallahu qulubahum. Ketika hati mereka melenceng, maka dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat pada kelompok-kelompok yang sekte-sekte di dalam Islam, di mana ketika mereka cenderung kepada kesesatan, maka memang benar-benar mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falam mazahu azahallahu qulubahum. Bahkan jangan heran, ya, jangan heran kalau ada orang yang misalnya dia memiliki basic keilmuan yang bagus, ya, mungkin pintar bahasa Arab, pernah belajar di Timur Tengah dan sebagainya, tapi ketika dalam perjalanan hidupnya dia justru jauh dari jalan yang lurus. Kita tidak perlu heran karena ada saja yang seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa adallahullahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya bukan di atas kebodohannya, tapi di atas ilmu yang dimilikinya. Ya, kenapa? Karena dia menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang dia ikuti. Ya, apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahullahu ala ilmin. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka. Fala yanqudhu fiha, maka tidak bisa tembus, ya, iman itu ke dalam hatinya. Wala yanqudhu fiha fala ya'una ma yanfa'uhum, mereka tidak bisa memahami apa yang bermanfaat kepada mereka. Ya, dan ini musibah terbesar bagi seseorang ketika peringatan-peringatan itu sudah tidak bermanfaat bagi dia. Padahal orang beriman itu ciri-cirinya kalau dengar peringatan-peringatan itu memberikan manfaat. Ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, peringatan itu bermanfaat. Nah, kalau dalam kehidupan kita ada peringatan tapi kok tidak bermanfaat, maka perlu kita untuk mencari amalan-amalan kebaikan agar keimanan kita bisa bertambah. Karena rumusnya, ya, kalau orang beriman itu mendapatkan manfaat ketika diberikan peringatan. Kayaknya Rasulullah SAW kenapa sangat menganjurkan orang-orang beriman untuk hadir di majelis ilmu, karena di majelis ilmu itu banyak peringatan. Dan orang beriman itu akan mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Umar bin Khattab sering mengajak, hayya nu'minu sa'atan, mari kita beriman sejenak. Maksudnya mari kita tambah keimanan kita melalui majelis ilmu. Wala yasma'una ma yufiduhu, mereka tidak bisa mendengar. Bukan dia menjadi tuli, ya. Tidak. Tapi dia mendengar, tapi apa yang dia dengar itu tidak memberikan manfaat kepada dia. Wa 'ala absarihim ghishawah, dan di mata-mata mereka, di ya penglihatan mereka ada penutup. Ya. Ada penutup, yang penutup itu menghalangi dirinya untuk bisa melihat apa-apa yang bermanfaat kepada mereka. Jadi semua sarana-sarana yang semestinya dipakai untuk mendapatkan ilmu itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah, ya. Musibah terbesar ketika seseorang mengalami hal yang seperti ini. Ya, namun lagi-lagi kita tidak putus asa, karena kita juga tidak bisa memastikan, ya. Kita tidak mungkin memastikan bahwa orang ini sudah khatamallahu ala qulubihim, sudah sawa'un alaihim anzartum. Kita tidak bisa memastikan, dan suatu kekeliruan kalau kita memastikan bahwa orang ini sudah masuk dalam kategori seperti ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di dalam surah laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui siapa yang sudah pasti masuk ke dalam neraka kecuali hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada mereka. Sehingga tetap, ya, kewajiban kita terus menyampaikan. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menutup, ya, telah menutup semua pintu-pintu kebaikan, ya. Allah telah menutup sarana-sarana yang semestinya dia pakai untuk mendapatkan ilmu. Maka orang yang seperti ini la khairu yurja indahu. Ya, kata Syekh Sa'di, sudah tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari dia. Dan ini adalah bahasa yang sifatnya peringatan, ya. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Jadi meskipun ayat ini tertuju kepada orang-orang kafir, tapi tidak berarti kita sama sekali berlepas dari ayat ini, tidak. Ya, karena kadang juga kita mendengarkan peringatan-peringatan, ya, tapi kok peringatannya tidak terasa manfaatnya. Maka ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, memperlakukan orang-orang kafir seperti itu adalah sebagai bentuk hukuman, ya, sebagai bentuk hukuman. Ya, jadi ada hukuman di dunia yang didapatkan oleh orang-orang kafir, yaitu ditutup baginya dari peluang-peluang untuk mendapatkan hidayah. Itu hukuman pertama. Dan hukuman yang berikutnya yaitu hukuman di akhirat, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, walahum azabun azim, baginya azab yang pedih. Dan sekali lagi, ya, hukuman di dunia dan hukuman di akhirat itu tidak hanya berlaku kepada orang-orang kafir saja, Ya, orang-orang beriman yang melakukan maksiat, ketika dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiatnya tersebut akan menjadi sebab dia terjerumus di dalam maksiat yang lain. Yang akan kita sebutkan nanti ayatnya. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan penyakit tersebut. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jadi bertambah ketika seseorang tidak bertobat, tidak istighfar, tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang dilakukannya, maka hal tersebut bisa menjadi sebab dia terjerumus ke dalam maksiat yang lain. Dan alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan waktu-waktu di mana kita bisa membersihkan dosa dan kesalahan kita. Dan ini kita hidup di zaman yang sangat mudah bagi kita untuk berdosa. Ya, mulai dari melihat, mendengar, ya, ini semua adalah apa, hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ya, berbicara. Nah, ketika kita bisa menyadari kesalahan-kesalahan tersebut, maka Allah telah menyiapkan, ya, ada waktu salat zuhur, ada salat subuh, ada salat asar. Itu adalah tempat-tempat di mana kita bisa untuk segera membersihkan, ya, dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, misalnya, ya, kita pagi hari berangkat ke tempat kerja. Ya, mungkin dalam perjalanan kita ke tempat kerja, ya, mungkin sempat melihat, ya, sempat melihat hal-hal yang tidak boleh kita melihatnya. Ya, sampai di tempat kerja mungkin sempat kita berbicara hal-hal yang sebenarnya tidak dibolehkan. Demikian seterusnya. Nah, itu yang kita pertanyakan pada diri kita dan kita bersihkan kesalahan-kesalahan kita di waktu-waktu sholat kita. Ya, pada saat kita sujud, ya, kita diperintahkan untuk banyak berdoa pada saat sebelum salam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Ya, dan terkadang juga dibaca di dalam sujud doa tersebut. Ya, semua itu adalah tempat-tempat yang, ya, kita bisa membersihkan diri kita dari dosa. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak doa. Itu semua doa-doa ini untuk mencegah kita, ya, untuk mencegah kita dari berbuat dosa. Banyak sekali doa yang diajarkan kepada kita. Yang masuk masjid, keluar masjid, ya, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masuk WC, keluar WC, ya, ada zikir-zikir, ada zikir pagi dan sore. Ya, itu semua adalah amalan-amalan, ya, sebagiannya untuk mencegah kita dari perbuatan dosa. Sebagian yang lain, kalau kita terlanjur berbuat dosa, kita bisa membersihkannya dengan zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu semua belum cukup. Ya, tetap kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah terampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, namun beliau tetap selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang munafik, ya, kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin." Yuqadiruna Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakhdibun. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bi mu'minin. Ya, namun dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala mereka bukanlah orang-orang beriman. Dan ini tertuju kepada orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik. Di mana fenomena munafik ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul setelah Ghazwatul Badar, setelah perang Badar. Kenapa ada orang munafik? Ya, ada orang munafik karena ada orang yang sudah melihat kekuatan kaum muslimin dan tidak ingin mengikuti, ya, tidak ingin memeluk agama Islam. Dia ingin tetap berada dalam kekufurannya. Tapi di satu sisi dia juga takut kalau kemudian diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan yang mereka tempuh adalah menjadi orang munafik. Khusus untuk pembesar kemunafikan di Madinah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, itu ada tambahan motivasi kenapa dia menjadi munafik. Selain memang ingin tetap berada dalam kekufurannya, dia juga sangat iri dan benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu pada awalnya nyaris dia diangkat menjadi pemimpin Aus dan Khazraj. Ya, setelah sekian lama bertikai, dia ini yang dianggap bisa menjadi pemuka untuk kedua suku yang selalu bertikai tersebut. Nah, di saat kedudukan itu sudah sangat dekat, tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aus dan Khazraj justru memeluk agama Islam dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang sangat tidak diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ada anaknya yang masuk Islam. Ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu ada yang masuk Islam, ya, dan termasuk sahabat yang mulia. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa'lam anna an-nifaq, ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu adalah izharul khair wa ibtalus syarr, wa ibtalus syarr, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ini makna munafik secara umum, masuk di dalamnya munafik i'tiqadi dan masuk di dalamnya nifaq amali. Kemunafikan secara akidah dan keyakinan, dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, dan masuk juga di dalamnya nifaq amali, nifaq secara amalan, nifaq yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya kepada kekufuran, tapi merugikan bagi orang tersebut. Ya, dia menampakkan, ya, misalnya dia menampakkan dia berinfak, ya, nampaknya dia berinfak. Ya, tapi di sisi Allah tidak menilai sebagai orang yang berinfak. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih terkait dengan tiga kelompok yang pertama kali dinyalakan untuknya neraka. Awwalu man tusa'aru bihi jahannam. Ya, orang yang berjihad, nampaknya dia berjihad. Ya, tapi dia melakukan itu supaya dikatakan seorang pemberani. Waqad qil, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diberikan kepada dia di dunia. Ya, ada orang yang membaca Al-Quran, nampaknya dia membaca Al-Quran, tapi dia melakukan itu supaya dikatakan sebagai orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan di ayat ini, ya, ayat ini secara tersirat, ya, menjelaskan kepada kita dan menekankan kepada kita pentingnya untuk menyesuaikan apa yang kita nampakkan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Menyesuaikan. Karena kapan tidak sesuai, ya, kapan tidak sesuai, terutama di dalam menjalankan perintah-perintah agama, maka di situ ada tanda-tanda kemunafikan. Meskipun itu nifaq amali. Ya, kemunafikan yang tidak sampai mengeluarkan kita dari agama Islam, tapi itu pun sangat ditakuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in mengatakan, aku telah menjumpai puluhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang pernah saya jumpai itu takut dari yang namanya kemunafikan. Dan orang munafik, ya, orang munafik itu dalam penilaiannya dia hendak menipu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Makanya mereka terkadang disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka ketika kembali kepada kaumnya itu tertawa mereka, ya, karena merasa berhasil mengelabui kaum muslimin. Namun di dalam ayat ini disebutkan wa ma yaqdawuna illa anfusahum. Ya, jadi kita tidak, ya, ayat ini sebagai tasliyah juga bagi kita. Ya, karena orang-orang munafik itu tugasnya adalah selalu berbuat makar. Ya, dan itu yang mungkin kita rasakan saat ini, ya, kaum muslimin dari segala arah orang berusaha berbuat makar untuk memusuhi kaum muslimin, mencelakai kaum muslimin. Tapi Allah ingatkan, wa ma yaqdawuna illa anfusahum. Ya, mereka tidak, apa yang mereka buat, tipu daya yang mereka buat itu nanti ujungnya kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, tinggal kita orang-orang yang beriman, bagaimana memperkuat keimanan kita, bagaimana memperkuat pengamalan kita terhadap Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menjamin, wa in tasbir wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Jika engkau bersabar, bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an, tidak akan memudarati kalian tipu daya yang mereka lakukan. Jadi orang-orang Syiah, orang-orang liberal mau berbuat apa saja, ya, membuat tipu daya bagaimanapun, itu tidak akan memberikan mudarat kepada kita, tapi dengan syarat wa in tasbiru wa tattaqu. Jadi kalau kita misalnya, ya, ini kan sering kita, ya, apa, beredar di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya berita-berita yang kadang membuat kita pusing, ya, kok seperti ini. Maka kalau kita dengar berita seperti itu jadikan sebagai motivasi untuk semakin memperkuat keimanan kita, semakin memperkuat pengamalan kita, semangat kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bukan justru malah menjadi down, ya, menjadi kebingungan sendiri. Ya, banyak baca berita, akhirnya hasilnya bukan tambah semangat, malah menjadi loyo. Kayaknya sudah selesai kita ini melihat tipu daya yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Tidak seperti itu. Wa in tasbir wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an wa ma yaqdauna illa anfusahum. Ya, tipu daya mereka buat itu seluruhnya kembalinya kepada mereka. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih hebat tipu dayanya. Tapi diberikan kepada siapa? Hal yang seperti itu, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah akan membalas tipu daya mereka jika orang-orang beriman benar-benar mengamalkan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang, ya, yang terlihat di dalam sejarah. Ya, kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah Sallam, ya, bagaimana puncaknya itu di perang Ahzab. Semua kelompok-kelompok kufuran itu bersatu semua. Ya, tapi pada akhirnya semua itu tidak memberi manfaat kepada mereka. Mereka bisa dikalahkan. Kemudian fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Ya, penyakit yang dimaksudkan di dalam ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sa'di adalah maradus syakki wasyubhat wan nifaq. Penyakit berupa keraguan terhadap kebenaran. Ya, padahal kalau sudah dari Quran, dari sunnah yang sahih, tidak boleh lagi ada ragu-ragu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini masih ragu-ragu. Ya, kalau sudah pasti itu dari Quran, dari sunnah yang sahih, maka kita yakini bahwa itu adalah kebenaran. Syubhat, ya, kerancuan. Ya, karena tidak mempelajari agamanya, maka semua menjadi rancu bagi dia. Ya, setiap melangkah tidak mengetahui apakah ini dibolehkan atau tidak dibolehkan. Ini semua penyakit. Dan ketidaktahuan dalam urusan agama itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya, itu adalah da, ya, itu adalah penyakit, itu adalah penyakit wan nifaq dan kemunafikan. Nah, ada lagi penyakit yang lain, yaitu penyakit syahwat, dan ini diborong oleh orang-orang munafik, ya, di pada diri orang munafik itu ada penyakit syubhat dan juga ada penyakit syahwat yang selalu mengganggu orang-orang wanita-wanita mukminah. Itu adalah orang-orang munafik, ya, yang suka ganggu budak-budak wanita yang sudah beriman. Itu adalah orang-orang munafik. Fazadahumullahu marada. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit itu. Jadi itulah kenapa kita tidak boleh bermain-main dengan syubhat. Ya. Karena ketika kita suka dengan syubhat, maka akan bertambah syubhatnya. Ya. Contoh begini. Ya. Kita berusaha, apa kadang ada bisikan. Dan itu disebutkan dalam hadis. Setan kadang membisikkan, siapa yang menciptakan engkau? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini kalau sudah sampai di sini kata Rasulullah berhenti. Ya, berhenti. Dan kadang ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, mungkin kadang ya, betul enggak sih nanti ada surga dan neraka. Nah, ini yang seperti ini, bisikan-bisikan seperti ini tidak boleh diperturutkan. Termasuk juga hal-hal yang syubhat, ada buku-buku syubhat. Ya, ada buku-buku yang kita tidak mengetahui siapa apa yang menulis ini buku ini. Kita untuk menyelamatkan agama kita, ya lebih baik kita menjauhinya. Karena ketika syubhat itu sudah masuk, itu mengeluarkannya sulit. Ya, ibarat apa? Ibarat kita punya rumah, ya, kita punya rumah. Kita tahu ada pencuri yang mau masuk ke rumah kita. Ada dua pilihan, kita biarkan dulu masuk, kemudian kita usir keluar, atau kita stop dia, jangan sampai dia masuk. Kalau kita biarkan dia masuk, ya mungkin dia ketika kita mengusir dia keluar, mungkin dia bisa merusak sebagian dari isi rumah kita. Ada hal-hal yang merugikan kita. Tapi kalau kita cegah dia sebelum dia masuk, nah itu lebih selamat. Nah, seperti itu syubhat. Ya, syubhat jangan dibiarkan masuk dulu. Ya, nanti saya belajar, saya keluarkan. Ya, kalau bisa dicegah. Ya, kalau kita sudah tahu itu syubhat, dijauhi. Ya, ihris ala ma yanfa'u. Sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Tapi mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada penyampaian tadi yang kurang jelas atau ada hal yang ditanyakan, masih ada waktu sedikit, dipersilakan. Wallahu a'lam. Iya, bermuamalah dengan orang-orang kafir itu secara asal dibolehkan dalam urusan-urusan yang terkait dengan duniawi. Dan itu yang apa diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bahkan tidak sekedar bermuamalah, membuat kesepakatan-kesepakatan, tapi dalam urusan-urusan duniawi. Tidak bisa buat kesepakatan nanti kalau Idul Fitri saya kasih sumbangan, kalau Natal juga kamu memberikan sunda. Itu tidak boleh seperti itu. Tapi dalam urusan duniawi, jual beli, bahkan sahih Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju besi beliau tergadai untuk mendapatkan beras, apa mendapatkan gandum atau bahan makanan. Ya, kalau dipikir-pikir, masa Rasulullah berutang kepada orang Yahudi? Ya, kalau dia bilang ke Abu Bakar, ke Utsman, pasti dikasih. Tidak perlu berutang. Tapi di situ ada pelajaran, ada pesan bahwa boleh, ya, boleh bermuamalah. Ya, dan apa Rasulullah Sallallahu apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin secara umum itu nampak, ya, apa membunuh orang-orang kafir itu kalau dalam perang. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya seperti kehidupan seperti apa kehidupan biasa, ya, saling berinteraksi satu sama lain. Jadi kadang apa digambarkan oleh apa sebagian orang bahwa kaum muslimin itu keras terus kepada orang kafir dalam urusan dunia segala benda. Dan dalam urusan dunia kita bermuamalah kepada mereka. Wallahu a'lam. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.